Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga besar GRC Gorontalo Remisel Club mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sahur.